Saya ingat ada lagu apa? Bintang Pujaan. Bintang Pujaan. Kita bermain bersama Romansa News. Ada Sando, Senggol dan teman-teman. Yang namanya video Sony. Ramea video shooting. Didi dan juga Pak Edi, selamat malam. Vicky Darurat, selamat malam. Dan Yuni. Rudamaya video show.